بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita insyaallah melanjutkan kajian usul al-fiqh. Hari ini di pembahasan tentang am yang bermakna sesuatu yang umum. Qala Syekh rahimahullah, di sini mulai dari pengertiannya secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, am berarti syamil. Am itu berarti syamil. Jadi kita perlu mengetahui juga makna dari am secara bahasa, yaitu adalah syamil. Dan syamil kalau di Indonesia kan artinya adalah mencakup dan menyeluruh. Mencakup dan menyeluruh. Wastilahan, dan secara istilah, am itu adalah al-lafz al-mustaghriq li jami'i afradihi bila hasrin. Al-lafz al-mustaghriq, yaitu lafal yang syamil, yang mencakup li jami'i afradihi, seluruh anggota lafal tersebut, seluruh jenisnya, bila hasrin, tanpa adanya batasan. Contoh firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Inna artinya sesungguhnya. Al-abrar itu orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Nah, sekarang al-abrar itu termasuk umum. Kenapa? Karena mencakup seluruh anggotanya tanpa ada batasnya. Itu seluruh orang-orang yang berbuat baik. Dan yang dimaksud orang berbuat dari kaum muslimin. Ini jama' bentuknya. Abror ini jama'. Orang-orang yang berbuat bakti ini. Dengan lainnya alif lam dan juga dengan jama' di sini. Ini menunjukkan dia lafal al-abror. Itu mencakup semua anggota orang-orang abror tanpa adanya batasan. Lafi na'im, berada dalam kenikmatan yang besar surga. Nah, kalau misalnya na'im, ini berarti dia apa? Mutlak, karena dalam apa? Nakirah di sini, nakirah fi siyaq istiyaq al-isbat. Insyaallah nanti kalau misalnya tentang mutlak kita akan belajar lagi. Dikatakan oleh Syekh Fahmi, fa kharaja bi qawlina al-mustaghriq li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal-'alam wa an-nakirah fi siyaq al-itsbat ka qawlihi ta'ala fa tahriru ruqbah. Dengan adanya perkataan dalam definisi ya, al-mustaghriqu li jami'i afradihi, karena ada kalimat yang mencakup seluruh anggotanya, maka berarti keluar darinya apa? Yang tidak termasuk dari lafal alam itu al-alam, sesuatu yang menjadi alam seperti nama diri. Al-alam itu nama diri, yaitu Jakarta misalnya, itu alam. Nah, kalau misalnya kita bilang saya pergi ke Jakarta, maka Jakarta ini maksud itu jelas ada satu, yaitu Jakarta, kota Jakarta. Maka berarti bukan umum, karena Jakarta itu cuma satu, yaitu alam. Begitu juga dengan nama toko, misal juga dengan nama orang, maka ini menjadi tidak menjadi umum. Atau juga bisa an-nakirah fi siyaq dalam lafal tersebut bukan lafal umum, melainkan lafal mutlak. Ya, perlu dibedakan nanti antara umum dengan mutlak itu berbeda. InsyaAllah dibedakan. Tidak sama lafal umum dan lafal mutlak. Ya. Baik. Kemudian, contoh dari lafal mutlak itu yaitu nakir dalam konteks penetapan positif. Fatahriru raqabah. Tahriru raqabah. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Raqabah ini dia nakirah. Dan konteksnya dia dalam penetapan. Berarti dia bukan umum. Melainkan apa? Melainkan mutlak. Nah. Kenapa disebut mutlak bukan umum? Jadi, kenapa dia bukan umum? Li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumul wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyanin. Kenapa isim alam, kenapa adanya alam dan adanya nakirah dalam konteks positif itu tidak disebut umum? Kenapa? Karena kedua-duanya tidak mencukup seluruh anggotanya. Kalau misalnya saya bilang, saya melihat Mas Hasan. Nah, Mas Hasan di sini tidak menunjukkan seluruh orang yang ada di dunia ini yang bernama Hasan. Tidak. Melainkan Mas Hasan tertentu, karena Hasan yang maksud isim alam. Bu juga dalam nakirah tadi, tanpa daya alif lam, dalam konteks positif. Fatahrir raqabah, wajib memerdekakan seorang budak. Sebenarnya tidak semua budak yang harus dimerdekakan, melainkan satu orang saja sudah selesai. Jadi, raqabah di sini, seorang budak di sini, tidak mencakup seluruh jenis budak. Ya. Tetapi hanya mencakup satu yang tidak muayyan, tidak tertentu. Jadi antum boleh pilih budak manapun, yang penting satu. Jadi enggak harus semuanya. Baik. Kharaja biqaulina bila hasrin jami'a afradihi ma'al hasr. Ka'asma'il adad mi'ah wa alaf wa nahwihima. Dengan lafal bila hasr, tanpa batasan. Tidak mencakup, keluar darinya, karena keberadaan lafal bila hasr atau tanpa batasan, sesuatu yang mencakup seluruh anggotanya yang disertai batasan. Seperti nama-nama bilangan. Kalau misalnya sesuatu yang mencakup seluruh anggota disertai batasan, ya maka bukan termasuk umum. Seperti kalau misalnya ada nama-nama bilangan 100, 1000, dan sebagainya. Kalau saya bilang saya ingin menyambing, maka berarti ini bukan lafal umum. Karena apa? Lafal umum itu bila hasrin tidak boleh ada pembatasan jumlah. Maka dia bukan menjadi lafal umum. Baik, sekarang kita menuju ke siyal al-umum. Itu bentuk-bentuk umum itu apa saja. Nah, dikatakan di sini siyagul umum. Bentuk-bentuk umum itu ada 7 sebagaimana berikut ini. Yang pertama, ma dalla 'alal umumi bimadatihi. Itu sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum. Jadi lafal yang dengan sendirinya memang sudah dipahami umum secara zat dan makna. Seperti kata kullu jami' kaffah khatibah ammah. Nah. Ini kullu udah jelas. Kullu artinya apa? Semua. Ya udah jelas. Kalau misalnya semua, wah. Semua orang juga tahu bahwasanya lafal semua itu menunjukkan keumuman. Makanya Ibnu Najjar dalam kitab Syarah Al-Kaukab Al-Munir jilid ketiga mengatakan di album kata Ibn Najjar Al-Hanbali kullu ini aqwa siyagh al-umum, bentuk keumuman yang paling kuat kullu. Nah, jadi madat atau materi kullu, lafal kullu itu menunjukkan adanya istighraq, yaitu pencakupan. Karena apa? Mencakup semuanya. Ya. Oleh karena itu, lafal kullu ini menjadi lafal yang paling strict dan paling keumumannya. Akan keumumannya. Kalau dibilang nanti, di sini contohnya firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan segala sesuatu. Misalnya dikatakan segala berarti umum. Ya, menurut kadarnya ukuran yang Allah ciptakan. Begitu juga dengan lafal jami', yaitu seluruh juga sama dengan kullu. Itu seperti kullu, ya. Tetapi bedanya kullu dengan jami' apa? Kalau kullu, antum bisa mengidhofahkan kullu ke ma'rifah atau ke nakirah. Tapi kalau misalnya jami', itu tidak boleh diidhofahkan kecuali hanya ke ma'rifah saja. Tidak boleh ke nakirah. Ke nakirah. Ya, tidak boleh ke nakirah. Makanya nanti antum lihat. Di Al-Quran, di Sunnah, atau di Kalam Arab, di kitab-kitab, tidak ada satupun yang mengidhofahkan jami' ke isim yang tak beralif lam atau ke isim yang nakirah. Enggak. Misalnya, tidak ada yang mengatakan jami'u rajulin. Enggak. Itu aneh. Aneh. Tapi kalau jami'ur rajul atau jami'ur rijal, maka itu normal. Nah, ini bedanya berarti apa? Kullu sama jami'. Kullu itu bisa diidhofahkan kepada nakirah, bisa juga kepada ma'rifah. Tapi kalau misalnya jami', tidak boleh diidhofahkan kepada nakirah, melainkan hanya diidhofahkan kepada ma'rifah saja. Wallahu a'lam. Nah, juga misalnya kafah. Kafah menunjukkan keumuman. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrikin kaffah semuanya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Baik. Juga perkataan qatibah. Nah. Qatibah itu menunjukkan keumuman. Sebagaimana misal perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtaddatil arabu qatibatan." Ketika Rasulullah SAW wafat, maka orang-orang Arab murtad. Kata Ibnu al-Athir, jami'uhum, yaitu semuanya murtad, yaitu mayoritas banyak orang murtad. Nah, ini menunjukkan keumumannya. Kemudian juga lafal ammah. Ammah. Keumuman. Lafal ammah. Yang menunjukkan keumuman. Ini sudah jelas. Ammah. Ini menunjukkan keumuman. Am. Ya. Juga ada lafal ma'asyar. Dan juga ma'asyir. Ya. Ma'asyar. Atau ma'asyir. Ya, kumpulan. Ya, seperti firman Allah, ya ma'syarul jinni wal ins. Itu berarti panggilan untuk kumpulan jin dan manusia. Juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'asyirul anbiya'i La nuras ma taraknahu sadaqah. Kami sebagai ma'asyir al-anbiya, itu umuman kaum nabi tidak diberi warisan, tidak mewarisi. Kami tidak meninggalkan sedekah. Tidak meninggalkan harta. Ya. Baik, itu tentang lafal-lafal yang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum. Dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum. Ya. Jadi ada lafal-lafal yang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum. Baik. Kita kemudian beralih ke yang kedua. Yang disebut sebagai ismu syartin. Isim syarat disebutnya. Isim syarat. Ya. Kita punya namanya isim syarat. Dikatakan di sini. Yang kedua adalah isim syarat. Setelah yang pertama. Kalau yang pertama sesuatu yang maknanya saja sudah jelas umum. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak bukan dari maknanya, tapi dari mafhum terhadap makna tersebut menunjukkan keumuman. Ya. Jadi ismu syarat termasuk dari perkakas dan peralatan menunjukkan syarat, suatu syarat yang menjazimkan dua fi'il sebenarnya. Ya, contoh di sini firman Allah Ta'ala, man 'amila salihan fali nafsih. Man di sini berarti isim syarat adalah man. Man barang siapa, ya, barang siapa 'amila salihan mengerjakan amal soleh, fali nafsih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebenarnya bukan hanya man, aina pun bisa. Firman Allah, fa aina ma tatamma wajhullah. Aina, aina ma. Nah, itu menunjukkan aina ma. Aina di sini ismu syarat. Ismu syarat. Dimanapun kalian memalingkan wajah, di situ tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ismu syarat seperti man bisa dipahami sebagai apa? Sebagai sighah umum, sighah min sighil 'am. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya isim istifham. Setelah tadi kita memperhatikan ada yang pertama dari satu saja, dari lafalnya saja kita sudah tahu bahwasanya dia bermakna apa? Bermakna umum. Kemudian yang kedua bukan dari maknanya, melainkan lafalnya menunjukkan memang umum dan terfahami sebagai umum. Yaitu yang kedua itu adalah isim syarat. Nah, tapi nanti juga ada kemudian yang disebut sebagai isim istifham. Di istifham bertanya namun bukan dengan harf, melainkan dengan isim. Bagaimana itu? Kita akan tahu dari contoh. Kalau dia dari contohnya, famay yatikum bima'in ma'in. Famay yatikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Jadi istifham, kalau di sini ada asma istifham, itu di antara asma nama-nama asma istifham itu adalah ma, man, ai, kaifa, ya. Kemudian aina, kam, ya. Ayana, anna, dan mata. Di antara nama-nama asma istifham. Nah, di antaranya juga man. Nah, man itu bisa menjadi syarat, bisa menjadi istifham. Contohnya, fama ya'tikum mimma'in ma'in. Maka siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Siapa? Begitu juga dengan maza ajabtumul mursalin. Apakah jawaban kalian kepada Rasul? Nah, tadi man dengan maza itu semua umum. Kemudian juga fa'ina tadhabun. Kemana kalian mau pergi? Itu juga umum. Nah. Jadi bedakan istifham itu ia mencari pemahaman tentang hakikat sesuatu atau namanya atau jumlahnya, sifatnya dan lain-lain. Istifham itu ada yang harf dan ada yang bukan harf, yaitu isim. Kalau misalnya harf itu cuma ada dua perkakas, yaitu apa? Hamzah dan hal. Hamzah dan hal, ya, itu harful istifham. Adapun kalau misalnya asmaul istifham itu selain hamzah dan hal, ya, wallahu ta'ala alam. Tapi insyaallah untuk isim mausul dan seterusnya, insyaallah kita akan melanjutkan esok hari. Kita cukupkan kajian usul al-fiqh sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa takbiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين